segera berangkat tinggalkan stasiun Surakarta. Pandangku berpadu darah gaun biru lewat jendela keretaku. Aku menegurnya, siapa dicarinya, dapat aku menolongnya. Dia pun tersenyum penuh rasa malu, aku makin terpesona. Akhirnya kami berkenalan, ku catat nama alamatnya. Waktu tinggal sedetik lagi menuju kota Jakarta. Peluit berbunyi, ku ulurkan salam penuh senyum pandang mesra. Dalam perjalanan selalu terbayang darah Surakarta ayu. Berbunyi, ku ulurkan salam penuh senyum pandang mesra. Dalam perjalanan selalu terbayang darah Surakarta ayu.